Beginilah kalau kamu masih pakai sikat gigi biasa. Papa, lagi ngapain? Emang banget sikat giginya. Takut gak bersih giginya. Kalau mau gigi bersih dan gak heboh nyikatnya, nih, pakai Ciptaden Crystal Clean. Sikat gigi Ciptaden Crystal Clean. Nyikatnya santai aja, karena bulu sikatnya lebih penuh dengan rongga lapang. Bulunya juga lembut dan elastis bersihkan kotoran hingga ke sela terdalam gigi. Bentuk gagang sikatnya pun seperti kristal, stylish dan mewah. Hasilnya, gigi lebih bersih, berkilau seperti kristal. Nyikat giginya santai dengan sikat gigi Ciptaden Crystal Clean. Kemewahan kristal dengan harga terjangkau.